Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kemudahan untuk bisa hadir di majelis ilmu, majelis taklim yang kita laksanakan setiap minggunya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini pula kita masih dalam pembahasan kitab Awa ikut talab, artinya rintangan-rintangan dalam menuntut ilmu. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Seorang muslim, laki-laki dan perempuan, wajib bagi mereka untuk menuntut ilmu tanpa terkecuali. Baik yang bangsa Arabnya ataupun selain bangsa Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Demikian pula keutamaan dalam menuntut ilmu agama ini sangat besar. Sebagaimana yang telah kita sebutkan hadis-hadisnya, di antaranya adalah menuntut ilmu agama adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ma'ruf, hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu penuh kenikmatan. Tidak ada kesengsaraan sedikit pun di dalamnya. Semua yang kita inginkan telah tersedia di sana. Tidak ada kesedihan sedikit pun di dalamnya. Di antara jalan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan talabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Amalannya mudah, walhamdulillah, tidak sulit. Cukup kita datang ke masjid, bawa buku, bawa pena, catat faedah, dengarkan kajian. Sudah. Faham, walhamdulillah. Belum faham, masih tetap mendapatkan keutamaan ini. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan keutamaan yang sangat besar ini? Amalannya ringan dan ganjarannya sangat besar. Namun syaitan tidak akan pernah diam. Syaitan tahu karena amalan ini pahalanya sangat besar. Oleh karena itulah dia selalu menggoda kita untuk malas. Selalu memperdaya kita, selalu menghalangi kita untuk tidak belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan belajar ilmu agama besar, jalan menuju surga. Syaitan akan selalu berusaha menghalangi Bani Adam supaya tidak masuk surga. Supaya tidak masuk surga, di antaranya adalah dihalangi untuk melakukan amalan yang sangat agung ini, amalan yang sangat besar ini, yakni talabul ilmi syar'i, belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dihalangi dengan berbagai macam cara. Cara yang pertama telah kita sebutkan, syaitan akan masuk dari pintu keikhlasan, akan digoda keikhlasannya, akan masuk dari pintu ini, akan dia berusaha untuk supaya hamba tersebut tidak ikhlas, supaya dalam mencari ilmu agama itu litolabid dunia, untuk mencari dunia. Ini pintu pertama. Pintu yang berikutnya telah kita lewati juga, tarkul amal, meninggalkan amalan. Belajar tapi gak mau beramal. Ilmunya banyak ditumpuk-tumpuk, akan tetapi tidak diamalkan. Ini tidak ada faedahnya. Kemudian juga ma'syarul ahibbah, a'azzakumullah, al-a'ikul thalif, penghalang yang ketiga dari menuntut ilmu agama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah ta'ala dalam kitab ini adalah al-i'timadu alal kutub dunal ulama. Seseorang bersandar dengan kitab-kitab tanpa merujuk kepada pemahaman ulama, tanpa merujuk kepada ulama. Mereka hanya sibuk dengan membaca kitab-kitab. Kalau seperti kita membaca majalah-majalah, membaca terjemahan-terjemahan, mencukupkan diri dari sini. Tidak mau belajar kepada para ulama, tidak mau merujuk kepada para ulama. Ini juga diantara penghalang dari menuntut ilmu syar'i. Terlebih lagi di zaman kita sudah semakin maju, sudah ada media sosial. Orang yang dihalangi oleh syaitan untuk belajar ilmu agama mengatakan sudah ada media sosial, ini sudah mau apa hukumnya, ini sudah tidak perlu lagi duduk ke majelis ilmu, nggak perlu, cukup saya punya ini, punya Android, sehingga dia nggak mendatangi majelis ilmu. Bagaimana yang seperti ini? Kita katakan tetap di dalamnya terdapat kekurangan. Naam, Android dan yang media-media seperti ini, Android, HP Android, itu di dalamnya memang terdapat kenikmatan, masya Allah. Kita bisa berdakwah, menyebarkan ilmu agama di media-media sosial. Namun tidak boleh bagi kita untuk meninggalkan majelis ilmu. Karena terdapat sekian banyak keutamaan di majelis ilmu yang tidak didapatkan di media sosial. Sekian banyak, bukan hanya 1-2 perbandingannya, banyak. Di majelis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang yang duduk di majelis ilmu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Rasulullah SAW katakan nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan, ketenangan turun kepada mereka, dan sekian banyak lagi dan sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Demikian pula di majelis ilmu kita bertemu dengan saudara-saudara kita, kita tersenyum dengan saudara-saudara kita, itu sudah dapat pahala. Tersenyum itu sudah amalan sedekah. Ya, tersenyum itu sedekah. Tersenyum dengan saudara kita sedekah. Apa dalilnya? Ini anak-anak nih hafal. Apa dalilnya kalau senyum itu sedekah? Enggak. Anta Abu Sulaiman. Anta Abu Bakar. Apa dalilnya? Abu Zuhri. Hah? Iya, ada lagi yang lebih khusus lagi. Apa dalilnya? Hah? Nah, ahsant, barakallahu fiik. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Engkau tersenyum di hadapan saudaramu itu bernilai shadaqah, masyaallah. Shadaqah, pahala. Belum lagi ketika berjabat tangan berguguran dosa-dosanya. Belum lagi ketika mengucapkan salam menjadi sebab kasih sayang di antara kita. Salamnya lengkap, pahalanya 30. Salamnya assalamualaikum saja pahalanya 10. Ditambah warahmatullah 20, lebih lengkap lagi 30. Masya Allah. Berjumpa, berwajah ceria, itu juga kebaikan. Ini diantara kebaikan orang-orang yang duduk di majelis ilmu, yang tidak didapatkan di membaca, kemudian di media sosial ini tidak didapatkan. Bukan berarti kita mencela orang-orang yang sibuk membaca, kemudian sibuk menyebarkan ilmu agama di media sosial. La, kita tidak mencela, itu kebaikan. Subhanallah, kebaikan dia. Kebaikan. Yang lebih bagus lagi dia sibuk menyebarkan ilmu agama di media sosial, menyebarkan ilmu agama di masyarakatnya, di keluarganya, sibuk membaca, hadir di majelis ilmu lagi. Khairun ala khair. Kebaikan di atas kebaikan yang seperti ini. Barakallahu fikum. Akan tetapi di sini penghalang yang ketiga yang akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah di sini, seorang hanya bersandar pada kitab tanpa merujuk pada ulama. Ini yang tercela. Mencukupkan dengan kitab tanpa merujuk pada ulama. Qala Syekh rahimahullah taala, yara ba'du at-talabati min nafsihi qudratan 'ala akhdhi al-'ilmi min al-kutubi duna ar-ruju'i ila al-'ulama fi tawdihi 'ibaratiha. Berkata Syekh Abdurrahman Abdussalam bin Barjas rahimahullahu taala, sebagian penuntut ilmu memandang bahwa dirinya itu memiliki kudrah, memiliki kemampuan untuk mengambil ilmu melalui metode kitab-kitab tanpa merujuk pada ulama di dalam menjelaskan kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab tersebut. Wa halli muskilatiha, dan menyelesaikan dalam memahami kalimat-kalimat yang sulit yang ada dalam kitab tersebut. Wahadhihi thiqatu bin nafsi da'un. Kepercayaan dia terhadap dirinya dengan bentuk yang seperti ini adalah penyakit. Penyakit. Mengambil kesimpulan sendiri. Bahkan penyakit itu bisa jadi berbahaya. Bisa jadi berbahaya. Tergantung tingkatannya. Ada yang masih ringan, tidak memudaratkan. Ada yang bahkan sampai berbahaya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, kisah seorang yang membunuh ular hitam. Dia buka Sahihul Bukhari, dia dapatin lafadz hadis Al-habbatu sauda shifa'un min kulli da. Karena belum ada titik zaman dahulu, dia ngambil kesimpulan sendiri. Ah, ini bacanya kayaknya nih Al-Hayyah. Al-Hayyatus Sauda shifa'un min kulli da. Dia mengambil kesimpulan. Berarti ular hitam itu obat segala macam penyakit. Karena kalau dibaca Hayyah maknanya ular. Kalau dibaca Habbah artinya Habbah biji jintan hitam. Ini perbedaannya. Karena zaman dulu tidak ada titik, belum ada titik. Dia tidak merujuk pada ulama, mengambil kesimpulan sendiri. Ya sudah, akhirnya dia ngambil ular hitam, dicarinya ular hitam, pergi dia ke hutan. Ketemu, dibunuh sama dia. Dimakan untuk jaga kesehatan. Supaya penyakitnya sembuh. Supaya dia memiliki kekebalan tubuh. Akhirnya setelah makan itu, dia langsung binasa. Meninggal dunia. Kenapa? Karena ular hitam berbisa. Dia terkena bisanya. Akhirnya dia meninggal. Ternyata diusut demi ketika diusut ternyata salah memahami hadis yang ada di dalam Sahihul Bukhari. Dia langsung ngambil kesimpulan sendiri tanpa merujuk pada ulama. Ternyata hadis itu bukan al-hayyatus sauda, bacanya al-habbatus sauda. Kalau dia kembali kepada para ulama bertanya, tentu dia akan mendapatkan kebaikan. Namun dia mengambil kesimpulan sendiri dari membaca, membahas sendiri, maka dia terjatuh dalam kebinasaan, membahayakan. Barakallahu fikum. Wa an talama ra'aina sur'ahu manbuzin. Dia menjauh. Dia yang seperti ini akan jauh, jauh dari kebenaran. Wa an idari ahli al-ilmi mub'adin, dan dia pun akan menjauh dari para ulama. Karena sudah memiliki kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Ma aktsaru khata'ahum. Ma aktsaru khata'ahum. Banyak sekali salahnya. Orang yang seperti ini banyak sekali kesalahannya. Wa ab'ada naja'atahum, dan manfaatnya pun tidak dia dapatkan dari membaca. Karena kalimat-kalimat yang sulit itu kita harus kembali kepada ahlul ilmi, harus kembali kepada ahlinya. Tidak bisa kita mengambil kesimpulan sendiri. Wa asna'a tanaqudhum, dan sangat bertentangan, jauh sekali, sangat jelek sekali pertentangannya. Kecuali memang kalau kalimat-kalimatnya itu memang mudah dipahami. Ya ini enggak mengapa kita enggak kembali kepada para ulama, karena para ulama telah menjelaskan di situ. Ini mudah kalimatnya. Alhamdulillah, satu-satu kita baca, kita pahami. Adapun yang sulit, tanyakan. Jangan mengambil kesimpulan sendiri, al-i'timad 'alal kutub, bersandar hanya kepada kutub. Jangan, kalau kita belum mempunyai dasar, jangan coba-coba, ya. Kecuali kalau memang seorang mempunyai dasar, bahasa Arabnya sudah kokoh, usul fikihnya sudah kokoh, mustalahul hadisnya sudah kokoh, silakan dia bahas. Silakan dia bahas. Dan yang seperti ini juga, model yang seperti ini, kalau dia mendapati kalimat yang tidak paham, dia harus merujuk kepada para ulama, tetap merujuk kepada para ulama. Hati-hati dari sikoh percaya diri dengan apa yang ada dalam terjemahan-terjemahan, apa yang ada dalam majalah-majalah, itu belum cukup. Ayuhal ahibbah, barakallahu fikum. Qala al-imamu syafi'i rahimahullahu ta'ala, berkata al-imamu syafi'i. Imam Syafi'i kunyahnya siapa? Siapa kunyah Imam Syafi'i? Siapa yang mau ditanya? Siapa yang mau menjawab? Abu siapa Imam Syafi'i ini? Muhammad. Hah? Muhammad. Abu Muhammad. Tak. Siapa? Siapa yang tahu? Abu Abdillah. Siapa nama kunyah Imam Syafi'i? Pertanyaan khusus antum. Abu Utsman. Abu Utsman, siapa nama kunyah Imam Syafi'i? Allahu a'lam. Siapa yang tahu? Hah? Ya, Muhammad bin Idris namanya. Kunyahnya. Hah? Abu Abdillah. Makanya tadi pertanyaan pertama ke Abu Abdillah. Imam Malik. Siapa nama kunyahnya Imam Malik? Abu Aisyah. Jangan-jangan Abu Aisyah ini nama kunyahnya. Siapa nama kunyah Imam Malik? Abu Aisyah. Abu Aisyah. Nah, kena jebakan. Abu Abdillah, siapa nama kunyah Imam Malik? Abu Bakar. Abu Bakar. Siapa yang tahu? Abu Abdillah lagi. Sama, Abu Abdillah juga. Imam Malik, Abu Abdillah, Imam Syafi'i, Abu Abdillah. Imam Ahmad, Abu Abdillah lagi. Siapa nama kunyah Imam Ahmad? Abu Abdillah lagi, ya. Barakallahu fikum. Abu Hanifah, siapa nama kunyahnya? Abu Muhammad, Abu Hanifah, siapa nama kunyahnya? Hah? Nama kunyah Abu Hanifah siapa? Abu Utsman. Kata Abu Utsman, siapa nama kunyah Abu Hanifah? Allahu a'lam. Sulit ini pertanyaannya ya. Abu Hanifah. Siapa nama punya Abu Hanifah? Abu Barik, siapa nama punya Abu Hanifah? Wallahu a'lam. Wah, susah ini pertanyaannya kayaknya. Siapa nama punya Abu Hanifah? Abu Abdurrahman? Pak? Hah? Abu Hanifah. Enggak, Abu siapa? Abu Hafid. Ya, Abu Hanifah itulah. Kok kayak susah sekali ya? Masya Allah. Sudah lupa ya? Jangan tegang ya. Abu Hanifah itu sudah nama kunya. Jadi semuanya itu imam yang empat itu Abu Abdillah semuanya. Kecuali satu. Siapa? Abu Hanifah. Siapa nama kunya Abu Hanifah? Abu Hanifah. Ya. Nu'man. Nu'man bin Sabit. An-Nu'man. An-Nu'man nama asli Abu Hanifah. An-Nu'man. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, man tafaqqaha min butunil kutub dhayya'al ahkam. Siapa yang belajar dari kitab, dia akan menyia-nyiakan banyak hukum, akan hilang padarinya sekian banyak hukum hanya bersandar pada kitab. Ini maknanya, tanpa merujuk pada ulama. Wa kana ba'dhum, dan sebagian ulama mengatakan, min a'dhamil baliyah tashayyukhus shahifah ay alladzina ta'allamu minas suhuf. Termasuk dari musibah yang paling besar adalah seorang menjadi syekh karena belajar dari buku-buku. Ini musibah yang besar, yang termasuk musibah yang paling besar. Ditanya, siapa gurunya? Enggak ada guru saya. Saya itu banyak membaca buku saja. Nah, ini termasuk musibah dalam ilmu agama. Kalau ilmu dunia mungkin bisa. Mungkin saja. Mungkin seorang bisa dalam masalah ilmu pertokoan atau ilmu yang dia tekuni dalam bisnisnya karena banyak membaca, itu mungkin. Tapi dalam ilmu agama ini termasuk musibah yang sangat besar. Qala al-faqih Sulaiman ibn Musa, berkata al-faqih Sulaiman ibn Musa, kana yuqal, dahulu dikatakan, la ta'khudhul Qur'an minal mushafiyyin. Jangan kalian mengambil Al-Quran dari mushafiyin, yaitu orang-orang yang mendapatkan ilmu hanya dari bacaan saja, dari lembaran-lembaran. Walal ilm, tidak boleh pula kalian mengambil ilmu dari mereka. Wa qala al-Imam Sa'id ibnu Abdul Aziz At-Tanukhi, berkata Imam Sa'id ibnu Abdul Aziz At-Tanukhi, wa kana yusawi bil Auza'i, dan beliau seleting dengan al-Imam al-Auza'i. Kana yuqal, dahulu dikatakan, la tahmilul ilma an suhufiyyin, jangan sampai ilmu ini diemban oleh mereka, orang-orang yang hanya mempelajarinya dari lembaran-lembaran. Wa la ta'khudhul Qur'an min mushafiyin, demikian pula jangan mengambil Al-Quran dari mereka yang mengumpulkan ilmu hanya dari lembaran-lembaran. Wa qadiman qila, dan dahulu juga dikatakan, man kana syekhu kitabahu kana akhtauhu akthar min sawabihi. Siapa yang syekhnya itu hanya kitab, kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Ini yang hanya syekhnya kitab, gurunya cuman kitab, gurunya cuman buku, kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Barakallahu fikum. Walaqad ahsana Abu Hayyan An-Nahwi hina maqala. Alangkah bagusnya ucapan Abu Hayyan An-Nahwi, Imam ahli nahwu. Beliau mengatakan, yadhunnul ghamru annal kutuba tujdi akhafah min li idrakil ulumi. Orang-orang yang tidak tahu menyangka bahwa kitab-kitab itu memberikan manfaat dalam mencapai ilmu. Wa ma yadri al-jahulu bi anna fiha ghawamidha hayyarat aqlal fahimi. Dan orang-orang yang sangat bodoh itu tidak mengetahui bahwa di dalam kitab-kitab itu, di dalam buku-buku itu ada sekian banyak ghawamid, kalimat-kalimat yang sulit dipahami. Hayyarat aqlal fahimi, yang membuat bingung akal orang-orang yang memahami. Idza rumtal uluma bighairi syaikhin dalalta anis siratil mustaqimi. Apabila engkau mendapatkan ilmu tanpa syekh, tanpa guru, tanpa seorang ustaz yang membimbingmu, engkau akan sesat dari jalan yang lurus. Wa taltabisul umuru alaika hatta takunu adalla min tumal hakimi. Dan akan menjadi rancu sekian banyak perkara padamu, sehingga engkau menjadi sesat dari tumal hakim. Ibarah untuk hal ini, yakni tumal hakim ini orang yang jahil, sudah jahil murakkab, sudah bodoh. Bodoh cuman tidak mengaku bodoh. Dia bodoh, namun dengan kebodohannya itu dia menyesatkan orang. Nah, kalau engkau sudah tersamarkan padamu sekian banyak perkara, engkau lebih sesat dari orang ini. Inilah bahayanya mengambil ilmu agama tanpa seorang pembimbing. Waqad syaraha al-ulama'ul ma'na alladhi min ajlihi ulzima at-talibu akhdhal ilmi min afha min afwahil ulama'. Sungguh para ulama telah menjelaskan makna yang seorang penuntut ilmu itu diharuskan untuk mengambil ilmu dari lisan-lisan para ulama. Para ulama telah menjelaskan. Oleh karena itu antum dapati dari kitab-kitab itu ada syarah, syarahnya. Seperti kitab Umdatul Ahkam ada syarahnya, syarahnya Taisirul Alam. Kitab ini syarahnya, ini Al-Quran syarahnya, tafsir. Syarah-syarah itu membantu para ulama, sangat perhatian kepada kita. Oleh karena itu antum dapati sekian banyak kitab itu ada syarah-syarahnya. Itu tujuannya apa? Untuk memudahkan talib, memudahkan penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Famin dzalik, di antara yang demikian itu adalah qaulu Ibnu Butlan, ucapan Ibnu Butlan rahimahullah, yujad fil kitab asya'u tasuddu 'anil ilmi. Tusaddu 'anil ilmi. Didapati dari kitab itu ada beberapa perkara yang bisa terhalang dari ilmu. Seorang terhalang dari memahaminya, dari mendapatkan ilmu. Seperti apa? Seperti ma'dum, wahia ma'dumah indal mu'allim, yang tidak ada di sisi al-mu'allim. Wahia tashif al-arid min istibahil huruf ma'adamil lafad. Seperti ada perubahan-perubahan yang datang dari huruf-hurufnya disertai dengan tidak ada lafadznya. Wal ghalat birawghanil basar, kadang salah dalam memandang. Waqillatil khibrah bil i'rab, kadang tidak tahu ininya, i'rabnya, kurang pengalaman dalam mengi'rab. Seorang murid kurang pengalaman dalam i'rab. I'rab itu seperti yang sudah kita pelajari dalam pelajaran bahasa Arab, ada fi'il, fa'il, maf'ul bih. Itu seorang talib kurang pengalaman dalam masalah ini. Nah, makanya tentunya harus ada pembimbing yang bisa mengarahkannya. Au fasadil mawjudi minhu wa islahil kitab, atau kitabnya baru diperbaharui, sudah revisi. ya, atau yang lama sudah tidak ada. Wa kitabati ma la yuqra, ada kitab kita, tulisan-tulisan yang tidak terbaca. Wa qiraati ma la yuktab, dan bacaan-bacaan yang tidak tertulis kadang. Wa madhhab sahibil kitab, bahkan madhab penulis kitab itu kita tidak tahu kecuali dengan bimbingan seorang guru. Semua buku dibaca. Ternyata buku yang dibaca itu di dalamnya terdapat pemahaman teroris Khawarij, mengajak untuk memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, untuk melakukan bom bunuh diri, untuk melakukan kekerasan, membunuh kaum muslimin. Akhirnya apa? Sesat akhirnya. Kenapa? Karena dia tidak ada pembimbing. Warada atin nakal, salah dalam menukil, nukilan yang jelek. Wa idmajil qari mawadhi al-muqati, dan menggabungkan tempat-tempat yang terputus, halamannya terputus, itu sulit bagi seorang murid untuk mengetahuinya. Wa khalat mabadi' ta'lim, terkadang tercampur prinsip-prinsip dalam mengajar, dia tidak mengetahui. Barakallahu fikum. Pemula-pemula, awal-awal dalam mengajar itu bagaimana? Tentu dari seorang guru. Tidak mungkin dia habis langsung baca, kemudian ngajar, kemudian dia ngajar sesukanya. Tentu perlu mencontoh seorang guru, bagaimana guru itu mengajar. Wa dzikru alfat mustalah 'alaiha fi tilka sina'ah, dan ada lafaz-lafaz dalam istilah-istilah yang perlu diketahui oleh masing-masing kita. Seperti masing-masing fan, masing-masing bidang itu punya istilah. Seperti rofa. Rofa dalam istilah bahasa Arab itu apa? Hah? Apa, siapa merojaah bahasa Arab dulu? Apa makna rofa? Hah? Rofa, istilah rofa. Perubahan yang khusus, tanda asalnya adalah dhamma atau yang menggantikan dhamma, ya kan? Itu rofa istilah nahwu. Kalau istilah mustalah hadis, rofa itu sudah beda. Ada rofa, ini hadisnya rofa. Kalau istilah ahlul hadis, rofa itu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hadis yang marfu'. Hadisnya rofa, ya. Sudah beda istilah. Bagaimana kita mengetahuinya kalau tidak ada seorang guru? Kalau bagaimana kita mengetahuinya? Tentunya mesti dibimbing oleh seorang guru. Karena masing-masing fan itu, masing-masing bidang itu punya istilah sendiri-sendiri yang harus kita ketahui. Fa hadhihi kulluha mu'awwiqatun 'anil ilm. Semua ini menjadi penghalang dari mendapatkan ilmu ketika seorang tidak memahaminya. Bagaimana ini? Apa yang maksudnya? Hadis marfu'. Tadi sudah membaca istilah nahwu. Ini marfu'. Rafa. Rafa itu dhamma. Masa hadisnya dhamma? Lah bingung. Hah? Kalau tidak ada pembimbing tadi. Waqad istaraha al-muta'allim min takallufiha 'inda qira'atihi 'ala al-mu'allim. Seorang murid itu sungguh telah beristirahat, artinya dia tidak memberat-beratkan diri nyari pembahasannya, dengan cukup dia duduk di hadapan mu'allim, seorang pengajar, dia dapat faedah itu nanti. Tidak payah-payah nak cari dulu bahas, ngabisin waktu. Kadang bahas itu sudah habis berjam-jam waktunya membahas. Kalau ketemu mending, ini enggak ketemu juga sudah banyak yang dihabiskan waktu. Tapi kalau duduk di hadapan muallim, di hadapan pengajar, dikasih tahu ini maknanya ini, cukup dia cuma nyatet. Masya Allah, hemat waktunya. Hemat, subhanallah. Inilah keutamaan duduk di majelisnya para ulama. akan dibimbing kita oleh mereka. Idza kana al-amru ala hadhihi surah fal qira'atu 'ala al-ulama ajda wa afdal min qira'atil insan li nafsihi wa huwa ma aradna bayanahu. Apabila perkaranya seperti ini, kejadiannya seperti ini, bentuknya seperti ini, maka membaca di hadapan para ulama ini lebih bermanfaat dan lebih afdol daripada seseorang membaca sendiri. Kadang bacaannya banyak yang salah. Ketika dihadapkan kepada para ulama lebih bermanfaat, tahu dia jadi salahnya. Sudah waktu azan ya. Cukupkan sampai di sini insyaallah, kita lanjutkan ba'da isya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa barakallahu fikum. Terima kasih.